السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kitab Ad-Durarul Bahiyyah fil Masail al-Fiqhiyyah karya Imam Al-Allamah Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita akan masuk pada bab yang baru, yaitu bab yang terakhir dari kitab Taharah, yakni Babul Haid, Bab Al-Haid. Dan ini adalah bab yang paling sulit di dalam kitab Taharah. Dan orang-orang yang paling ahli di dalam bidang haid itu adalah para ulama, bukan para wanita, tetapi para ulama, yang mana ulama pada umumnya itu adalah laki-laki. Baik, dan terdapat banyak sekali khilaf ulama di dalam masalah haid, sebab masalah haid berhubungan dengan dalil dan berhubungan dengan adat kebiasaan wanita. Baik, kita bacakan dulu matanya. قال المؤلف رحمه الله باب الحيض لم يأتي في التقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة. Bab haid tidak terdapat di dalam menentukan minimal dan maksimalnya masa haid, ma taqumu bihil hujjah, sesuatu yang dengannya hujjah itu bisa tegak. Maksudnya tidak ada dalil yang menentukan minimal dan maksimalnya masa haid. Wa kadzalika tuhru, demikian pula masa suci. Fadatul adatil mutaqarrirah ta'malu 'alaiha, maka wanita yang sudah memiliki kebiasaan berulang-ulang, ta'malu 'alaiha, dia beramal di atasnya. Maksudnya dia menganggap haid atau masa haid sesuai dengan adat kebiasaannya. Wa ghairuha tarji'u ila al-qara'in, adapun selainnya, yaitu yang tidak memiliki adat, tidak memiliki kebiasaan, maka dia kembali kepada qarinah-qarinah. Fadamul haidi, karena darah haid itu yatamayyazu min ghairihi, berbeda dengan selainnya. Fatakunu haidan idza ra'at damal haidi, maka wanita itu haid jika dia melihat darah haid. Wa mustahadatan idza ra'at ghairahu, dan dia dianggap mustahadah, bukan haid, apabila dia melihat selain darah haid. Wa hiya qathahirah, dan mustahadah itu sama seperti wanita suci. Wa taghsilu atharad dam, dan dia mencuci bekas darahnya, ini bekas darah istihadah. Wa tatawadda'u likulli shalah, dan dia berwudu setiap kali salat. Dan ini lemah seperti yang akan kita jelaskan insyaallah taala. Wal haidu la tusalli, dan wanita haid itu tidak melakukan salat, tidak boleh melakukan salat. Wala tasumu, dan tidak pula puasa. Wala tuqa, dan tidak boleh digauli, maksudnya digauli pada tempat keluar haidnya, ini pada kubulnya. Hatta taghtasila ba'da tuhri, sampai dia mandi setelah dia suci, setelah masuk masa suci. Wa taqdi siyam, dan wajib baginya untuk mengqada puasa. Faslun, pasal. Wa nifasu aktsaruhu 40 yawman, dan nifas itu paling maksimalnya adalah 40 hari. Wala hadda li aqallihi, dan tidak ada batas minimalnya. Wa huwa kal haidi, dan dia seperti haid, yakni hukum-hukumnya sama seperti haid. Baik, inilah matan Ad-Durarul Bahiyyah karya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, yang insyaallah taala akan kita jelaskan. Ini bab yang ketujuh ya. Terdapat di dalamnya dua pasal. Pasal yang pertama tentang haid, yang kedua tentang nifas. Dalam bab ini terkandung beberapa masalah. Masalah yang pertama, atau sebelumnya, ya gak apa-apa, masalah yang pertama tentang makna haid. Sudah dimaklumi, haid itu adalah damul kharij min farjil mar'ah, darah yang keluar dari kemaluan wanita. Walaupun tidak semua darah yang keluar dari kemaluan wanita itu haid, oleh karenanya perlu kita mengetahui sifat-sifat darah haid. Dan keluarnya darah haid dari wanita adalah satu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya terkandung hikmah yang sangat besar, baik hikmah yang berhubungan dengan syariat maupun yang berhubungan dengan penciptaan wanita dari sisi kesehatan dan sebagainya. Baik. Adapun sifat-sifat darah haid itu, ini permasalahan yang pertama. Ulama menyebutkan 5 sifat darah haid. 5 sifat darah haid. Dan ini ditunjukkan oleh syariat dan oleh adat. Ditunjukkan oleh dalil dan oleh adat kebiasaan wanita. Baik. Yang pertama, annahu yakunu aswadan. Darah haid itu warnanya hitam. Darah haid warnanya hitam. Ini berdasarkan hadis Fatimah binti Abi Hubaysh radhiyallahu anha dalam sahihain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu aswadun yu'raf. Bahwasanya darah haid itu hitam yang sudah dikenal. Yang kedua, yakhruju minal jawf takhussu bihi al-mar'ah. Darah haid itu keluar dari suatu rongga yang khusus bagi wanita, maksudnya rahimnya. Ini berbeda dengan darah biasa yang keluar dari urat, tapi darah haid keluar dari rahim. Bukan karena ada urat yang pecah seperti kalau seorang terluka atau darah mustahabah. Yang ketiga, anna lahu ra'iha. Dia memiliki bau. Baunya sudah dimaklumi, baunya tidak enak. Yang keempat, annahu ya'ti ghalizan. Baik. Bahwasannya darah haid ini tebal, ini kental. Yang kelima, annahu la yatajammad. Darah haid tidak membeku. Berbeda dengan darah biasa. Kalau dia keluar dalam keadaan dia tipis, tidak kental, dan nanti dia akan membeku. Kalau darah haid sebaliknya, dia kental dan tidak membeku. Baik. Ini masalah yang pertama. Dan ulama menyebutkan darah haid adalah asal fi khurujid dam min faljil mar'ah. Huwa al-asl fi khurujid dam min farjil mar'ah. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ini penting untuk diketahui sehingga ketika terjadi iltibas, terjadi kesamaran apakah ini darah haid atau bukan, ada keraguan-raguan, maka kembali kepada hukum asalnya. Al-asl fi khurujid dam min farjil mar'ah huwa al-haid. Baik. Permasalahan yang kedua tentang waktu minimal dan maksimalnya darah haid. Dikatakan oleh al-muallif rahimahullah, lam ya'ti fi taqdiri aqallihi wa aktsarihi ma taqumu bihi al-hujjah. Tidak ada dalam penentuan minimal, batas minimal dan maksimalnya haid sesuatu yang bisa dijadikan hujjah. Jadi, tidak ada dalil. Dalil-dalil seputar penentuan haid yang menyebabkan ulama berbeda pendapat itu ada datang dalam 2 bentuk. Bentuk yang pertama, hadis-hadisnya dhaif sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Adapun bentuk yang kedua, hadis-hadis yang sahih tetapi itu sifatnya qadiyatu ain, yaitu kasuistik yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada wanita yang haid 5 hari, ada 6 hari, ada yang 7 hari, ada yang kurang dari itu, ada yang lebih. Tapi itu semua sifatnya kasuistik. Kebetulan terjadi seperti itu. Bukan dalil sebagai pembatasan waktu minimalnya maupun maksimalnya masa haid. Ini semua dalil-dalil tentang ini. Jadi yang benar, pendapat ulama, tidak ada dalil yang menentukan kurang dan lamanya masa haid. Baik. Demikian pula, tidak ada dalil batas umur wanita haid. Tidak ada dalil yang menentukan sampai umur berapa wanita itu haid dan mulai umur berapa dia. Kecuali yang terjadi, yaitu kasus per kasus yang tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Yang pasti, tidak ada dalil yang menentukan kapan harus dimulai wanita haid ataupun kapan berakhir masa haidnya. Dia sudah tidak mengeluarkan haid lagi. Baik. Wa kadzalika tuhur. Demikian pula masa suci, tidak ada batas minimalnya dan tidak ada batas maksimalnya. Lalu apa yang menjadi ukuran? Yang menjadi ukuran adalah keluarnya darah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam as-sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di ba'd al-fadhi Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa idza ra'atid dam lam tusalli?" Bukankah wanita apabila dia melihat darah, dia tidak melakukan salat? Ini hadis tentang kurangnya agama wanita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa idza ra'atid dam lam tusalli?" Bukankah wanita kalau dia melihat darah, dia tidak salat? Jadi, yang menjadi ukuran, yang menjadi patokan adalah dia melihat darah atau tidak, bukan masalah waktu. Baik, ini permasalahan yang kedua. Permasalahan yang ketiga, qala al-muallif rahimahullah, fadatul 'adatil mutaqarrirah ta'malu 'alaiha. Maka wanita yang sudah memiliki adat yang tetap, yang sudah terjadi berulang-ulang, hendaklah dia mengikuti adatnya. Tetapi bagaimana yang kita katakan di awal, ini bukan asal. Al-asal adalah keluarnya darah, bukan adat. Adalah keluarnya darah dengan sifat-sifatnya, yaitu berapa sifat? 5. Ini asal, bukan adat. Hanya saja pada umumnya wanita itu memiliki adat, sehingga ketika terjadi asyak, keraguan padanya, maka dia kembali kepada adatnya. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh al-muallif rahimahullah, hadis di dalam as-sahih dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aqbalatil haidah fatrukis salah." Apabila datang haidmu, maka tinggalkanlah salat. "Fa idza dhahaba qadruha," dan apabila selesai masanya, "faghsili ankad dam wa shalli." Faghsili ankad dam wa shalli. Maka cucilah darimu darah dan salatlah. Disebutkan bahwa wanita ini memiliki adat, memiliki kadar waktu masa haidnya. Lalu ketika terjadi keraguan padanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kalau sudah selesai masamu, masa yang biasa engkau haid, maka cucilah darah itu, bekas darahnya, dan salatlah." Baik. Yang berikutnya, qala al-muallif rahimahullah, "Wa ghairuha tarji'u ila al-qara'in." Adapun yang tidak memiliki adat, terkadang haidnya pada tanggal 7 misalkan, bulan depan berpindah tanggal 1 atau mundur sampai tanggal 15. Maka apa yang dia lakukan? Tarji'u ila al-qara'in. Dia kembali kepada qarinah-qarinah. Yakni petunjuk-petunjuk yang menunjukkan bahwasannya dia itu masih haid. Baik. Jadi dalam hal ini dia belum memiliki adat. Dia lihat qarinah-qarinah yang ada pada darahnya. Kalau darahnya memiliki sifat-sifat darah haid, maka dia melakukan hukum-hukum sebagaimana wanita haid. Darahnya hitam, memiliki bau kental, ketika keluar dia tidak membeku, maka berarti dia haid. Hanya masalahnya, kalau tidak ada tanda-tanda tersebut bagaimana? Misalkan pada hari pertama keluar darah haid. Keluar darah haid jelas ada tandanya. Hari kedua yang keluar itu warnanya bukan lagi hitam, mungkin kuning, mungkin juga keruh. Baik. Apa yang dilakukan? Yang pertama, di sini ada dua perincian. Kalau kuning dan keruh itu keluar di masa haidnya, maka itu dianggap sebagai darah haid. Atau dia belum memiliki masa haid, tetapi kuning dan keruh ini keluar setelah darah haid. Ini dianggap sebagai haid. Baik, ini yang pertama ya. Kuning dan keruh keluar setelah haid, maka dianggap sebagai haid. Berdasarkan hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari, boleh menyebutkan satu bab yang diberi judul Babu Iqbalil Mahid wa Idbarihi. Dalam as-sahih ada bab tentang datangnya haid dan berakhirnya. Disebutkan satu asar dari Aisyah radhiyallahu anha, "Wa kunna nisa'an yab'atsna ila al-Aisyah bid-durjah fiha al-kursuf fihi sufrah." Adalah para wanita dulu mengutus kepada Aisyah dengan membawa sebuah tas kecil, sebuah kantong, bid-durjah atau bid-dirajah. Di dalamnya terdapat katun fiha sufrah, yang di dalam katun tersebut itu ada warna kuning. Warna kuning dari mana ini? Ah, dari kemaluan. Dari kemaluan wanita. Dimasukkan dulu di kemaluannya, terus diisi di kantong, dibawa ke Aisyah. Ini semangatnya mau mengetahui hukum. Fatakul, maka kata Aisyah radhiyallahu anha, la ta'jalna hatta taraina qasatal bayda. Jangan kalian buru-buru. Artinya jangan buru-buru menganggap kalian sudah suci, lalu mau melaksanakan sholat atau puasa sampai kalian melihat cairan putih. Ini tanda sucinya wanita dari haid. Baik, yakni keluarnya cairan putih. Ini keadaan yang pertama. Kalau kekuning-kuningan atau keruh itu keluar di masa haid atau setelah haid. Keadaan yang kedua, kalau dia keluar di masa suci. Ini wanita yang tidak memiliki adat, tidak memiliki kebiasaan. Keluar darah atau suatu cairan berwarna kuning atau keruh di masa suci, maka hal itu dianggap sebagai masa suci. Artinya tidak dianggap apa-apa, tidak dianggap sebagai haid. Berdasarkan asar juga riwayat Bukhari dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kunna la na'uddul qudrata was-sufrata syai'an." Kami dahulu, yakni para sahabat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menganggap kekeruhan dan kekuning-kuningan sedikit pun. Artinya tidak dianggap sebagai haid. Ini riwayat Bukhari. Dan dalam lafaz Abu Daud ada tambahan ba'da tuhri syai'an. Setelah suci, tidak dianggap sedikit pun, tidak dianggap sebagai haid setelah suci. Jadi ini dua asar seakan-akan bertentangan. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kekuning-kuningan itu adalah haid, sedangkan Mu'awiyah mengatakan itu bukan haid. Tapi sebenarnya tidak bertentangan, karena yang dikatakan Aisyah radhiyallahu anha yang keluar di masa haid atau setelah haid, setelah keluarnya darah haid, lalu darah haid berhenti, keluar darah atau cairan kekuningan atau keruh. Sedangkan yang dikatakan Ummu Aisyah di masa suci. Di masa suci, kalau keluar sesuatu yang masih meragukan dalam bentuk warna kekuning-kuningan ataupun keruh, maka tidak dianggap sebagai darah haid. Baik. Sampai di sini kesimpulannya, wanita itu ada tiga bentuk. Bentuk yang pertama, mereka yang memiliki tamyiz, yang bisa membedakan. Yang bisa membedakan ini darah haid dan bukan darah haid. Bentuk yang kedua, ma indaha tamyiz. Mereka yang, wanita yang tidak memiliki tamyiz, tidak bisa membedakan. Fatarji'u ilal adah. Maka dia kembali kepada adat atau kebiasaannya sesuai waktu yang biasa dia haid kalau dia memiliki adat. Bentuk yang ketiga, ma indaha tamyiz wala adah. Wanita yang tidak memiliki tamyiz tidak bisa membedakan darah dan tidak pula adat, maka fatarji'u ilal qara'in. Dia kembali kepada qarina-qarina, petunjuk-petunjuk yang mengarah. Apakah mengarah kepada haid atau kepada suci? Antara contohnya, dianggap haid kalau masih keluar setelah haid, yaitu keluarnya kekuning-kuningan dan keruh, dan dianggap suci kalau keluar di masa suci. Hanya yang perlu diketahui, bahwasanya berhentinya darah atau wanita itu dianggap selesai masa haidnya itu ada dua. Yang pertama, seperti dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, yaitu keluarnya al-qasatul bayda, cairan putih. Kalau sudah cairan putih keluar, maka dia dianggap suci dari haid. Yang kedua, al-jafaf, kering. Sudah kering, tidak keluar sama sekali, maka dia dianggap suci dari haid. Baik, barangkali kita cukupkan dulu. Semoga ada manfaatnya insyaallah taala, dan pada kesempatan yang akan datang, wabillahi taufik, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Abdul Sufyan, dan insyaallah kita memasuki sesi tanya jawab, dan alhamdulillah pertanyaan yang kemarin pun masih banyak yang belum disampaikan oleh Ustaz Abu Abdul Sufyan, dan insyaallah mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan sedikit demi sedikit insyaallah mudah-mudahan bisa dijelaskan oleh Ustaz Abu Abdul Sufyan. Dan kami beritahukan lagi sekali lagi kepada para pendengar radio dakwah Salafiyah yang ingin bertanya, silakan kirimkan pertanyaannya melalui SMS ke nomor 08 5353 02 03 04. Mungkin langsung saja kepada Ustaz Abu Abdul Sufyan untuk menjelaskan pertanyaan yang telah masuk. Nah, kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalam.